Selamat siang kita. Masih hangat. Gak apa-apa ya. Pertanyaan sudah ya. Kita sekarang bikin sambal. Sudah cuci belum nih? Belum cuci ya? Sudah. Cabai udah cuci belum? Cabai udah. Ya, tempe jangan dicuci pak. Canda. Sekarang kita bikin makan siang. Dan siangnya pakai sambal kurma. Sambil nunggu baca Quran aja lah. Enggak agak lama kok ini. Kurmanya apa? Tempenya dipotong-potong aja. Ini nih, potong-potong kecil gitu, nanti bisa buat kalenannya ada nggak? Iya, ya secukupnya lah ya. Boleh, tapi ini buat cocolannya ini dulu deh. Gedean. Jadi ini sambal ini sudah pernah saya share juga waktu itu di Instagram. Enak insya Allah. Bagi saya sih. Tapi banyak yang juga bilang enak. Nanti kita makan tempenya pakai ini. Belum. Ini makanannya itu mau siapkan dokter makan siang apa, akhirnya dokternya bikin sendiri makan siang. Bapalah. Soalnya anak muda ini makan contoh. Mana ya sendok? Sendok tadi mana? Sendok. Jauh. Gak apa-apa, nanti saya makan coto. Menengin Pak Sangku.